Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'd. Ini pelajaran yang ke-14 dari atau pertemuan yang ke-14 dari daurah fikih mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih. Dan kita masuk pada pelajaran atau kitab Al-Hajar. Ya, masuk pada kitab Al-Hajar. Al-Hajar itu artinya pemboikotan, ya. Al-Hajar artinya apa? Pemboikotan. Ya. Yang dimaksudkan dengan Al-Hajar adalah man'u al-malik min at-tasarruf fi malihi aw ma fi dhimmatihi. Ya. Al-Hajar adalah bentuk melarang atau menghalangi pemilik harta dari memanfaatkan hartanya atau apa yang ada di dalam tanggung jawabnya. Ya, artinya hajar ini dia proses menghalangi seorang pemilik harta dari mentasarufkan atau memanfaatkan hartanya. Dia punya harta, tapi dia tidak boleh untuk memanfaatkan hartanya. Hartanya dalam pengawasan. Ya, mungkin kalau dalam bahasa sekarang ini mudah untuk difahami dengan apa, pembekuan, ya. Istilahnya misalkan ada itu rekeningnya dibekukan, itu pembekuan. Artinya dia punya harta, tapi hartanya itu tidak boleh dia manfaatkan, tidak boleh dia transaksikan. Baik, ini namanya Al-Hajar. Ya, dan Al-Hajar ini nau'an, ada dua macam. Atau kita masuk, ya, dalam kitab ini wafihi dhabitan atau wafihi baban. Pada kitab ini ada dua bab. Yang pertama babu ahkamil hajar, bab hukum-hukum seputar hajar. Apa? Ada? Hah? Oh, suara mercon. Kemudian bab yang kedua babul wakalah, bab wakalah. Bab yang pertama bab ahkamul hajar, hukum-hukum seputar hajar, dan yang kedua al wakalah. Ya. Bagian-bagian terakhir pelajaran yang ke-14 itu. Kalau dicetakan lama halaman 116. Kalau cetakan baru mungkin lebih nganu lagi. Lebih ke belakang lagi. Baik, al-hajru wa fi khamsatu dhawabit. Pada bab ini ada 5 ketentuan. Ya. Adhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, al-hajru naw'an. Hajar itu ada 2 macam. Hajrun lihaqi ghairihi, kemudian yang kedua hajrun lihaddi nafsihi. Ketentuan yang pertama, hajar ada 2 jenis, hajar untuk kepentingan hak orang lain, hajar untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kenapa seseorang itu dihalangi atau dilarang mentasarufkan, mentransaksikan hartanya? Ya, alasannya yang pertama untuk kepentingan hak orang lain, atau boleh dibahasakan karena hak orang lain yang ada pada dirinya. Ya, karena hak orang lain yang ada pada dirinya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, kenapa dia dihajar? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, untuk gambaran yang pertama ini, misalkan ada seseorang yang muflis atau seseorang yang bangkrut. Ya, dia berusaha, memiliki usaha, kemudian dia hutang ke sana kemari untuk usahanya itu, ternyata dia bangkrut. Ya. Kalau dia sudah benar-benar bangkrut, namanya muflis, maka dia bisa dihajar. Dia bisa dihajar. Artinya orang ini ketika dia sudah betul-betul jelas bangkrut, dia dilarang untuk mentasarufkan sisa hartanya. Dilarang mentasarufkan atau memanfaatkan, mentransaksikan sisa hartanya. Kenapa dia dilarang? Karena pada harta orang tersebut terdapat hak orang lain, yakni orang-orang yang dia berhutang kepada mereka. Misalkan ini si A ini dia punya usaha, ya. Nah, karena dia usaha, dia modalnya misalkan dari banyak orang. Contohnya misalkan dia mudharabah. Contohnya dia mudharabah. Atau misalkan dia berhutang, ya kan? Nah, kemudian setelah itu ternyata dia bangkrut. Usahanya dia bangkrut. Ya, maka kalau dia bangkrut masih ada sisa harta. Nah, harta milik orang ini ini tidak boleh dia transaksikan, dia dalam pengawasan. Ya, ini namanya dia sudah dihajar, dihalangi dari mentransaksikan hartanya. Kenapa kok orang ini dihalangi? Ya, ini lihadzi atau lihaqi ghairihi, karena ada hak orang lain yang ada pada dirinya. Hak orang lain itu apa? Orang lain kan tadi mudharabah. Ya kan? Atau orang lain kan tadi menghutangi dia. Ya, orang lain kan tadi menghutangi dia. Ya, maka berarti ada orang lain yang ada pada diri orang tersebut. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia tidak dihajar, dia habis nanti hartanya. Lah, orang yang menghutangi itu gimana? Kan, orang yang menghutangi itu bagaimana? Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Hajrun lihadzi nafsihi, dia dihajar untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia itu diboikot, tidak boleh mentasarufkan hartanya untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Yakni diri orang yang dihajar itu. Ya, misalkan apa? Si A. Ya, si A ini anak yatim yang masih kecil. Nah, anak yatim yang masih kecil, dia masih safih ya. Safi itu belum pandai mentasarufkan atau memanfaatkan hartanya. Dia dihajar, tidak boleh dia memanfaatkan hartanya. Ya, harus dalam pengawasan orang lain. Kenapa dia sampai dihajar? Untuk kepentingan diri dia sendiri, enggak ada kaitannya dengan orang lain. Ya, maka di sini namanya hajar atau memboikot seseorang, tidak boleh orang itu memanfaatkan hartanya, ada dua tujuan. Tujuan yang pertama, karena ada hak orang lain yang ada pada dirinya. Kemudian alasan yang kedua atau manfaat, tujuan yang kedua adalah untuk kepentingan diri dia sendiri. Baik, selanjutnya. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Idza sujina bidainihi fala yukhraju minas sijni illa fi halatin min arba. Apabila seseorang dipenjara karena hutangnya, maka ia tidak bisa dikeluarkan dari penjara kecuali pada empat keadaan. Apabila seseorang dipenjara karena hutangnya, kapan seseorang dipenjara karena hutangnya? Manakala dia mampu untuk membayar, tapi dia tidak mau membayar. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waliyul wajidi dhulmun. Ya, yahillu irduhu wa uqubatuhu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penunda-nundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu membayar itu kezaliman. Maka halal bagi dia untuk, atau halal kehormatannya sampaikan kepada orang lain. Ya, jangan, hati-hati sama dia kalau dia kalau hutang itu nggak bayar padahal dia mampu. Ya, kemudian juga boleh untuk dihukum, Di antara penghukumannya dari penjara. Jadi penjara ini kalau dia mampu membayar tapi nggak mau bayar. Gitu ya. Baik. Apabila seorang itu dipenjara karena hutangnya, maka ia tidak bisa dikeluarkan, ya, dari penjara kecuali pada empat keadaan. Pertama, wafa udain, hutangnya dilunasi. Ya, baru dia bisa keluar dari penjara. Yang kedua, ayatana zala an haqqihi. Yang dihutangi menggugurkan hutangnya. Ya. Ayatana zala an haqqihi, yang dihutangi menggugurkan hutangnya. Ya, dia belum dibayar, dia sudahlah hutangnya tak anggap lunas. Dia keluar dia dari penjara. Kemudian yang kedua, ayyar dadainu bi ikhrajihi. Ya. Orang yang menghutangi atau yang dihutangi, maaf, yang dihutangi ridho untuk mengeluarkannya dari penjara. Yang dihutangi ridho untuk mengeluarkannya dari penjara. Sudah tidak usah dipenjara saja. Nah, terus utangnya gimana? Ya, biarin nanti dia bekerja, dia berusaha. Ya, ditunggu. Saya nggak mau mengkasuskan. Bahasanya gitu. Udah, kita kekeluargaan saja. Nggak usah dikasuskan. Itu ya, yang dihutangi ridho untuk mengeluarkannya dari penjara. Kemudian yang keempat, ayas buta iksaruhu. Ya. Hadihi bisyahadati siqatin. Ya. Ayas buta iksaruhu. Ya. Terbukti bahwa dia iksar. Iksar itu tidak mampu melunasi hutang. Ya, jadi betul dia terbukti dalam kondisi iksar, tidak bisa melunasi hutang. Ya. Bisyahadati siqatin, tapi pembuktian dia itu, atau tapi saya ulang ya, terbukti bahwa ia iksar tidak mampu melunasi hutang berdasarkan persaksian orang-orang yang terpercaya. Berdasarkan persaksian orang-orang yang terpercaya, yakni 3 orang. Ya, kalau dia terbukti iksar, artinya dia tidak bisa membayar, enggak punya kemampuan membayar, maka enggak bisa dipenjara. Karena Allah mengatakan fa in kana dzu usrin fa nadhiratun ila maisarah, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Gitu ya. Kalau dia itu orang yang kesulitan, fa nadhiratun ila maisarah. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengutangi? Nadhiratun ila maisarah, ditunda sampai dia selesai, sampai dia berkelapangan membayar. Nah, jadi ini fikihnya terkait dengan masalah menagih hutang. Ya, orang yang berhutang kalau dia sudah jatuh tempo, dia enggak, kalau dia punya uang enggak bisa, enggak mau membayar, dipenjara. Dia tidak dikeluarkan dari penjara kecuali kalau hutangnya dilunasi. Yang kedua, yang dihutangi menggugurkan hutangnya. Ya sudah, hutang saya gugurkan saja. Maka dia dilepasin dari penjara. Kemudian yang ketiga, yang ditanggih ridho, mengeluarkan dia dari penjara. Udah gak usah dipenjara. Ya, atau yang keempat, ya dia terbukti telah iksar. Kenapa dia gak bisa bayar? Kenapa dia gak bayar? Ya, bukan karena dia bukan karena dia punya uang. Tapi dia gak punya uang, dia iksar. Ya, maka kalau dia iksar, ya, maka dia harus dikeluarkan dari penjara. Dan iksarnya dia itu, ketidakmampuan dia itu dipersaksikan oleh 3 orang. Ada 3 orang yang siqat, yang terpercaya, ya, bersaksi bahwasanya orang ini memang iksar, tidak mampu untuk membayar. Baik, kemudian atau abitu salis, ketentuan yang ketiga. Fawaidul hajri arba'un. Faedah hajar itu ada 4. Ya, faedah hajar ada 4. Yang pertama, ta'alluqu haqqil ghurama bil mal. Ta'alluqu haqqil ghurama bil mal. Kata beliau, yang pertama, terikatnya hak para ghurama dengan harta yang ada pada muflis. Ya. Dan ini berarti kalau dia dihajar, ya. Dia dihajar, manfaatnya apa? Seseorang itu dihajar. Manfaatnya apa? Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Hal ini terkait hajar karena muflis. Karena dia sudah bangkrut. Ya, karena dia sudah bangkrut. Makanya di dalam sebagian kitab disebutkan pembahasannya adalah bab tentang al-muflis, bab tentang orang yang bangkrut. Maka di sini faedah menghajar itu ada 4 terkait dengan orang yang bangkrut. Orang yang sudah bangkrut usahanya, dia dihajar. Manfaatnya apa? Faedahnya apa? Ta'alluqu haqqil ghurama bil mal. Terikatnya hak para ghurama dengan harta yang ada pada muflis. Ya, artinya orang-orang al-ghurama itu, siapa al-ghurama itu? Orang-orang yang menagih hutang. Ya, al-ghurama itu orang-orang yang menagih hutang. Orang-orang yang menagih hutang ini memiliki keterikatan dengan harta si muflis ini. Ya. Baik. Karena memang ketika seorang muflis ini dia dihajar, dia diboikot, harta tersebut itu adalah milik ghuramanya. Ya, harta itu milik ghuramanya. Misalkan si A ini dihajar karena dia muflis, dia bangkrut usahanya. Enggak boleh dia manfaatin tuh hartanya. Ya, maka harta milik si A ini semuanya adalah milik orang-orang yang menagih hutang. Iya. Cuman nanti ada yang enggak boleh diambil. Yang enggak boleh diambil itu adalah harta primer yang dia enggak bisa hidup kecuali dengan itu. Seperti misalkan rumah. Kalau dia misalkan punya usaha, tempat usahanya. Seperti itu. Tapi yang lainnya, misalkan dia punya mobil, ya. Kemudian dia punya apa? Nah, itu bisa diambil semuanya. Ya, itu diambil semuanya. Untuk apa? Untuk melunasi al-ghurama, orang-orang yang menagih. Maka ketika orang yang muflis ini dihajar, ya, diboikot, harta tersebut ini menjadi milik siapa? Al-ghurama. Maka nanti di pembahasan atau di debat berikutnya, hakim dia harus membagi harta tersebut kepada para ghurama tadi. Jelas ya? Faedahnya pertama, terikatnya hak para ghurama dengan harta yang ada pada muflis. Kalau tidak dihajar, tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan. Nah, dia masih memanfaatkan hartanya kanan ke kiri, sudah bangkrut masih jalan-jalan ke Jogja, ke Jakarta, ya kan, ke Singapura. Nah, ini para penagih ini enggak bisa untuk, loh gimana ini? Tapi kalau misalkan sudah dihajar, udah jelas itu harta milik apa? Itu milik penagih. Ya, jadi harta itu terikat dengan si penagih. Itu manfaat pertama. Manfaat yang kedua, man wajada aina malihi ba'dal hajri fahuwa ahaqqu bihi ma lam yaqbid min samanihi syai'a wa kana al muflisu hayyan. Ya, man wajada aina malihi, siapa yang mendapati barangnya ada pada muflis, ya, naam, ba'dal hajri, setelah si muflis ini dihajar, maka ia paling berhak atasnya. Maka ia paling berhak atasnya selama ia belum mengambil bayaran walau sedikit. Demikian pula muflis masih hidup. Demikian muflis masih hidup. Nah, ini terkait dengan seorang yang mendapati hartanya ada pada si muflis. Ya, satu contoh misalkan dia muflis ini orang yang usaha, ya tadi ya. Kemudian ini si A, si B. Si B ini jualan jagung. Ya, si B jualan jagung. Nah, jagung ini oleh si A itu diutang. Pak, jagungnya berapa? 10 ton. Oke. Tapi bayarannya nanti 2 bulan lagi ya. Oke, boleh 2 bulan lagi bayarannya. Oh iya. Bayarannya di nanti belakang bayarannya. Oke, berapa misalkan? Misalkan 5 juta. Baik, 5 juta dibayar nanti. Nah, kemudian jagung itu dibawa, ya, satu truk dibawa ke rumah si A tadi, si pengusaha ini. Ternyata sebelum pelunasan, ya, si A ini dia iflas. Muflis dia, bangkrut. Ya, si A ini bangkrut. Walah, terus ini bingung nih, yang utang ini bingung, ini si A itu bangkrut. Termasuk yang punya jagung. Lah, ini gimana nih bangkrut? Dia belum bayar ke saya. Oke. Si A berarti sudah dihajar dia. Kalau dalam negara Islam, wah ini kasus seperti ini bisa dikasuskan. Ke pengadilan langsung dibekukan orang ini. Ya, diawasi oleh pemerintah, oleh negara, oleh pengadilan. Dia enggak boleh mentasarufkan, memanfaatkan hartanya. Ya. Kecuali kalau misalkan hal seperti makan, minum, itu enggak masalah ya. Tapi benar-benar ketat. Nah, kemudian selanjutnya, tibalah pembagian. Ya, dibagi rata para penghutang ini, orang yang menghutangin maksudnya. Nah, ternyata pada saat pembagian ada 5 orang yang menghutangi orang ini, diantaranya menghutangi jagung. Dia melihat jagungnya dia. Pak Hakim, ini jagung saya, Pak Hakim. Oh, ini jagung Anda? Iya. Berarti jagung ini milik Anda semuanya. Jelas ya? Jagung ini milik Anda semuanya. Baik, kenapa? Karena dia mendapati barang milik dia setelah orang ini dihajar, ya, ini si pihak lain ini dihajar, ya, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkannya. Jelas ya, dia paling berhak untuk mendapatkannya. Baik, dia tidak bisa mengatakan apa, pengutang yang menghutang yang ini tidak bisa mengatakan bagi rata tuh ya. Wong kita kan sama-sama dia pernah utang ke kita, itu sama-sama itu. Bagi rata nggak bisa. Karena ini memang harta saya, ya berarti ini hak saya untuk diambil penuh. Jelas ya, ini maksud dari kaidah yang kedua. Tapi ada syaratnya. Malam yakbit min samanihi syai'a. Selama orang tersebut sama sekali belum mengambil bayaran. Ya, sama sekali belum mengambil bayaran. Berapa tadi? 5 juta. Belum dibayar sepeser pun. Belum dibayar sepeser pun. Baik, ini ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, wa kana al muflisu hayya. Si muflis ini masih hidup. Ya, si muflis ini masih hidup. Jadi ketika dihajar, dia masih hidup. Tapi kalau ternyata setelah dihajar karena bangkrut, dia sakit jantung misalkan, mati. Nah, maka saat-saat itu enggak bisa diambil model seperti itu. Si yang punya jagung mengatakan, itu jagung saya, Pak. Enggak bisa Anda ambil total jagung Anda. Kenapa? Karena orang yang hutang Anda itu sudah mati. Si muflisnya itu sudah mati. Harta ini menjadi milik warosah. Ya bukan milik warosah ya, karena dia hutang ya. Kalau hutang itu harus dilunasi terlebih dahulu. Ketentuannya kalau misalkan si muflis ini sudah mati, si muflis ini sudah mati, maka nanti dibagi rata. Ya, maka ini dibagi rata. Jelas ya? Kemudian ketentuan yang terakhir, dia mendapati barang dia, artinya belum berubah. Ya, kalau misalkan jagung tadi sudah jadi gandum, sudah jadi tepung, itu sudah enggak bisa. Ya, maka mungkin saya ulang lagi, siapa yang mendapati barangnya pada orang yang dihajar, pada orang yang muflis, setelah orang ini dihajar, maka dia lebih berhak atas barang tersebut. Selama dia belum mengambil bayaran sedikit pun, selama orang yang muflis ini masih hidup. Ya, dan dia mendapati barangnya, betul-betul barangnya bentuknya seperti itu. Maka keluar dari tiga ketentuan ini, seandainya yang dia dapati bukan barangnya, ya, yang dia dapati bukan barangnya, barangnya sudah enggak ada. Ya, barangnya sudah enggak ada. Ya, tapi dia termasuk orang yang menghutangi barang tadi kan, barangnya sudah enggak ada atau barangnya sudah berubah. Ya, ini dengan ketentuan ini berarti dia tidak bisa mengambil barangnya. Ya, kemudian ketentuan yang kedua, dia sudah mengambil. Ketentuan yang kedua kan boleh mengambil semua barangnya kalau belum mengambil bagian pembayaran sedikit pun. Kalau misalnya sudah dibayar 10%, sudah bayar setengah, dia enggak bisa untuk mengambil barangnya itu. Itu jagung-jagung saya, betul, tapi Anda sudah membayar separuh. Baik, termasuk juga misalkan syaratnya dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Nah, kalau seperti itu nanti uswatul ghorma istilahnya, dibagi rata dengan para penghutang. Dibagi rata dengan para penghutang. Hartanya sisa berapa dia? Maka dibagi rata. Oleh karena itulah saya mengatakan yang ketiga, faedah yang ketiga. Yalzamul hakimu qasma malihi 'alal ghurama biqadri duyunihim. Ya. Hakim diharuskan membagi harta muflis kepada para penagih sesuai dengan besaran hutangnya. Ya. Hakim diharuskan membagi harta muflis kepada para penagih sesuai dengan besaran hutangnya. Berdasarkan persentase antara hutang dengan harta tersisa. Maksudnya apa persentase antara hutang dengan harta tersisa? Misalkan ini harta dia itu tersisa 50% dari total modal. Ya, harta dia ini sisa 50% dari modal dia. Ya, setelah dia ikhlas, setelah dia bangkrut tadi. Maka kalau begitu dibagi 0,5% semua. Ya, yang punya yang ngutangin 10 juta dia dikasih 5 juta. Yang ngutangin 5 juta dikasih 2,5 juta. Yang ngasih hutang 2,5 juta dikasih 1,20 sekian. Ya. Baik, seperti itu maksudnya. Jadi misalkan sisa uangnya berapa ini? 50 juta, Pak. Baik, yang ngutang berapa? Yang mengutangi berapa? Yang ngutangin 5. 5 itu dia ngutangin berapa saja? Si A atau nomor 1 ngutangin 1 juta. 10 juta. Kemudian yang nomor 2 ngutangin 5 juta. Yang nomor 3 ngutangin 2.500.000, ya. Yang nomor 4 dan seterusnya. Baik, kalau begitu ini dibagi 50% dari utang tadi. Yang kemarin ngutangin 10 juta, dia dapat 5 juta. Kenapa? Karena hartanya sisa 50%. Ya. Baik. Kemudian misalkan yang ngutangin 5 juta dia dapat 2.500.000. Seperti itu. Ya, penghitungan seperti itu. Jadi hakim membagi itu namanya uswatul ghurama tadi. Enggak bisa mengatakan, "Loh, saya kan ngutanginnya 10. Saya harus kembali 10." Enggak. Ketika Anda minta kepada hakim untuk menhajar, maka itulah ketentuannya. Jelas ya? Ketika misalkan orang yang menghutangi ini minta ke hakim, lapor ini ke hakim, kemudian diputuskan, diketok palu, Anda hartanya dihajar, Pak. Oke, berarti kalau dihajar, dibekukan harta Anda. Lah terus nanti apa pembagian berikutnya? Nanti tanggal sekian-sekian, kita akan melakukan pembagian. Dan pembagiannya dibagi rata sesuai dengan sisa harta yang masih Anda, yang ada pada diri Anda. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, adamu jawazi mutalabatihi ba'da dzalika. Ya, tidak diperbolehkan untuk menuntut lagi setelah itu. Jadi orang-orang yang minta hakim untuk menhajar ini, dan harus ada laporan. Ya, harus ada laporan ke hakim. Ya, makanya ini enggak bisa kita kok langsung melakukan pemboikotan harta Anda dibekukan, enggak bisa, harus lapor ke hakim, ke pengadilan. Enggak tahu mungkin kalau di Indonesia modelnya kayak apa. Tapi di mahkamah syariah seperti itu modelnya. Ya. Nah, lah ini ketika orang-orang yang minta diminta dihajar itu, beberapa orang yang menghutangi minta, orang yang sudah bangkrut dihajar, dibekukan hartanya, kemudian dibagi, setelah itu mereka enggak boleh nuntut lagi. Selesai perkaranya. Ya, selesai. Perkaranya selesai. Urusan antara si muflis, ya, dengan orang yang menghutangi ini sudah selesai. Muflis orang bangkrut ya tadi ya. Sudah selesai urusannya. Nah, misalkan ini qaddarullah wa masya'a fa'al. Setelah dia bangkrut, ada orang ngasih modal. Ya, kemudian dia bekerja, berusaha, qaddarullah jadi pengusaha sukses. Hartanya kembali, ya, yang tadinya disita, mobilnya disita untuk membayar para penghutang itu, sisa rumah dan sisa gerobak dorongnya, qadarullah dikasih keberkahan sama Allah, ya, dari modal gerobak dorongnya itu, tambah modal dari sana sini, misalkan ada orang yang kasihan, kemudian jadi kaya. Nah, yang tadi ngutangin 10 juta dia dapat berapa karena manajer? 5 juta kan? 5 juta dia datang. Aku mbiyen iki ngutangi sampean 10 juta, baru dikasih 5 juta atas keputusan hakim karena saya mengajukan Anda untuk di boikot. Boleh enggak ini dia nuntut lagi? Jawabannya enggak boleh. Nah, itu tadi yang ngutangin itu misalkan 5. Ya, yang nuntut 4, yang satu enggak. Yang satu bilang gini, "Pak, lah sampean enggak nuntut?" Enggak. Lah sampean kan juga ngutangin dia. Enggak apa-apa. Saya rela kok. Biar nanti dia bekerja, siapa tahu nanti Allah kasih rezeki dia. Ya, nanti saya akan tagih nanti kalau dia sudah mampu. Nah, ba'da dia kaya, si nomor 5 yang enggak nuntut ke hakim itu datang nagih, ya, dia dapat penuh. Dia dapat penuh. Masya Allah. Lah yang lain enggak dapat. Kenapa? Karena dia mengajukan menggugat untuk diboikot tadi. Nah, ini fikihnya seperti itu terkait orang yang muflis. Masya Allah, kira-kira bagus gak ini dalam syariah? Bagus kan? Ya, jadi kalau misalkan kok ini apa ya, seperti ini tuh diterapkan di negeri kita, ya sejahtera, gak kayak gini. Ya, uang wis bangkrut malah dipenjara, kan? Kan gitu. Bangkrut malah dipenjara. Sudah gitu malah kelihatan gak bisa membayar, malah ditambahi uangnya, utangnya nambah. Wah, itu kan namanya kezaliman. Iya. Kemudian selanjutnya adzabitur rabi, ketentuan yang keempat. Man dafa'a malahu ila saghirin aw majnunin aw safihin fa atlafahu lam yadmanhu. Ketentuan yang keempat. Man dafa'a malahu, siapa yang menyerahkan hartanya, ya, ila saghirin kepada anak kecil, aw majnunin atau orang gila, aw safihin atau safi. Safi itu orang yang tidak pandai mentransaksikan harta. Itu istilahnya safi. Lawannya Rashid. Ya, kalau Safi itu artinya dia itu enggak pandai memanfaatkan hartanya. Ya, enggak pandai dia memanfaatkan hartanya. Misalkan yo borose ngentek lho nang wong Jawa. Ya, tambah lagi misalkan suka beli yang enggak jelas. Kemudian kadang barang enggak, ya pamnya apa ya gambarannya. Ya kayak anak kecil itulah Safi itu. Anak kecil itu kan enggak dimakan, dibeli. Ya, kemudian mainan apa itu, mainan enggak penting dibeli, kemudian nanti pemen sudah punya mainan beli lagi. Itu safih, gambaran safih itu kayak gitu. Nah, manusia, orang dewasa pun ada yang safih. Ya, sehingga uang berapapun yang ada pada diri dia tetap habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu namanya safih. Ya. Nah, siapa yang menyerahkan hartanya kepada anak kecil atau orang gila atau safih, lalu mereka merusaknya, maka mereka tidak bertanggung jawab atas hal itu. Ya, misalkan kita ngasih uang ke anak, ada anak gini. Anak ini orang tuanya kita hutang ke dia. Ya, "Le, saya hutang ke orang tuamu, ke bapakmu 10 juta. Ya, ini tak titip ke pakmu, kasihkan ke ayahmu, ini 10 jutanya. Ya, ini dikasih ke siapa? Anak kecil. Ya, dikasih ke anak kecil. Nah, kemudian uang ini dibuang ke sungai, dibuat kapal. Wan. Dibuat kapal. Kemudian setelah itu ditanyakan, "Wis dikake apa orang, Le?" "Ya, tak gawe kapal, Pak. Apik warnane." Kan gitu. Lah, yang seperti ini, apakah anak kecil ini dia menjamin apa bertanggung jawab? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia yang nyerahkan ke situ. Ya, beda soal kalau si anak kecil atau si Majnun atau si Safi ini dia yang dengan keinginan mereka sendiri merusak hartanya. Bukan dikasih. Misalkan ada uang diambil ya, atau misalkan mobil ya. Mobil kemudian dirusak, walaupun anak kecil yang rusak harus bertanggung jawab orang tuanya. Orang gila yang rusak harus bertanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau kok si pemilik ini yang nyerahkan ke anak kecil, kemudian anak kecilnya merusak, maka si anak kecil dan orang tuanya tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Dan si ini orang yang nyerahkan uang tadi, contoh tadi, ini juga tetap masih bertanggung jawab, masih punya kewajiban untuk bayar. Enggak bisa ngomong ke orang tuanya, "Wis tak titip ke anake sampean." Malah digawe kapal-kapalan. "Ya wis saya lunas." Enggak bisa. Ya, fikihnya seperti itu. Jelas nggih? Adzabitul khamis, ketentuan kelima. Alamatul buluk ihda salatin. Tanda balik itu ada salah satu dari tiga. Atau tanda-tanda balik salah satu dari tiga. Yang pertama, al-ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, nabatu sya'rin khosanin atau khosnin haulal kubul. Tumbuhnya rambut kasar sekitar kubul. Sekitar kemaluan. Tanda kedua. Yang ketiga, tamamu khamsa asyarata sana. Ya, sempurna 15 tahun. Ya, ini 15 tahun ke atas, 15 tahun hijriah. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, watazidu al-unsa bithnaini. Adapun wanita, ada tambahan dua, yaitu al-haidu wal-hamal. Ya, haid dan hamil. Ini tanda balik. Ya, yang disebutkan oleh Syekh, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah sebagian ulama menambahkan tanda yang lainnya, ada 6 berarti sudah muncul buah dada untuk wanita. Itu ya. Baik, selesai. Pembahasan Al-Hajar yang kedua, Babul Wakala. Babul Wakala wa fihi thalathatu dhawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Adzabitul awalu, ketentuan yang pertama, syurutul wakalah arba'ah. Syarat wakalah itu ada 4. Wakalah itu apa? Wakalah itu mewakilkan transaksi. Wakalah itu mewakilkan apa? Transaksi. Iya. Misalkan saya nyuruh orang untuk membelikan sesuatu. Nah, itu namanya wakil, wakalah gitu kan. Atau misalkan saya mewakilkan orang untuk ya, seperti misalnya saya ambil contoh di sini. Ya. Gitu ya. Intinya yaitu mewakilkan itu, mewakilkan. Misalkan saya mewakilkan orang untuk membeli sesuatu. Saya mewakilkan orang termasuk untuk membayar zakat. Nah, itu juga bisa. Ya, itu namanya al-wakala. Ya. "Pak, tolong belikan ini tolong jualkan ini," juga wakala. Ya, kemudian "tolong belikan ini." Nah, itu yang dimintai tolong juga bisa masuk akad wakala. Ya. Makanya dari sini seperti kemarin yang agak ramai masalah Grab itu ya. Grab. Apakah boleh ini pakai GrabFood gitu. Ya, ada yang menyebutkan wah itu utang sehingga nanti jadinya riba. Ya. Tapi dibantah oleh yang lainnya, enggak bisa sesederhana itu persoalannya. Ya. Bisa jadi kita dengan Grab itu wakil. Ya, si Grab ini, tukang Grab ini wakil kita yang kita minta untuk membelikan. Ya. Kemudian kita upah dia. Itu enggak masalah. Ya, makanya ada yang seperti itu. Ada yang memandang bahwa oh ini riba ini. Karena kita utang. Ya, apakah kita mau utang ke Grab? Kita enggak ada pikiran untuk ngutang ke Grab. Ya, kita minta Grab itu untuk membelikan. Berarti dia sebagai wakil daripada si Grab itu datang ke sini ngambil uang, ya. Daripada ngambil uang, ya sudah, dia talangi sendiri. Kita enggak ngutang sama dia. Akad kita enggak ngutang. Ya, akad kita menjadikan dia sebagai wakil. Anda wakil saya. Seperti itu. Ini uangnya ada. Kalau utang itu, saya enggak punya uang. Namanya orang utang itu kan, utang duit itu dia enggak punya duit. Dia punya duit. Dia punya duit, ya. Kemudian dia mau beli, misalkan mau beli sesuatu, ya, mau beli salad misalkan. Nah, kemudian dia mewakilkan kepada si Grab ini. Makanya kan dia akadnya, ya, wakala. Dia masuk akad wakala. Gitu ya, dia enggak karena dia enggak ada pikiran untuk ngutang. Ngapain dia ngutang dia punya duit. Gitu. Maka bisa masuk ke akad wakala. Makanya ketika mendengar pembahasan ini, kita lihat pembahasan dari guru-guru yang lain mengatakan enggak bisa dimasukkan ke dalam kategori riba. Dan ini kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke situ. Ya, lebih cenderung itu masuknya ke wakala sehingga enggak masalah. Ya, wallahu taala alamu bisawab. Ya. Namun seandainya ada orang yang memiliki pandangan yang berbeda, yaitu hak masing-masing gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya kita lanjutkan ya. Fa fi salasatu dhawabit. Wakala ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, adzabitul awalu syurutul wakalati arba'ah. Syarat wakala itu ada 4. Yang pertama, min jaizit tasarrufi. Dari jaizut tasarruf. Dilakukan oleh jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu apa? Di dalam catatan saya, boleh bertransaksi. Ya, kapan orang itu boleh bertransaksi? Ya, itu berlalu istilah jaiz tasarruf dan jaiz tabarruf. Nama jaiz tasarruf, orang yang boleh bertransaksi, syaratnya adalah apa itu namanya? Aqil, baligh dan rasyid. Dia berakal, sudah baligh dan rasyid, pandai memanfaatkan harta. Itu namanya jaiz tasarruf. Jadi wakalah itu dilakukan oleh jaiz tasarruf kepada orang yang jaiz tasarruf. Artinya orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili itu sama-sama harus jaiz tasarruf. Makanya misalkan ada anak kecil ya mewakilkan untuk membeli sesuatu kepada orang dewasa. Ya, enggak boleh. Misalkan mewakilkan kepada orang dewasa, tolong Pak atau Mas jualkan rumah ini. Enggak sah dia. Gitu ya, enggak sah. Atau misalkan kita mewakilkan ke anak kecil. Ya, nang Cak SD ya umur 6 tahun, tolong jualkan rumah ini. Enggak boleh. Kenapa? Karena wakala itu syaratnya harus dari jaiz tasarruf. Baik yang mewakilkan ataupun yang diwakil baik yang mewakilkan ataupun orang yang mewakilkan. Baik, ya ini orang yang mewakilkan atau orang yang mewakili, maaf. Kemudian yang kedua, fima tadkhuluhu an-niyaba. Pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Nah, jadi wakala itu hanya pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Ya. Baik. Di sana ada hal-hal yang pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi ada yang tidak boleh. Kalau muamalah itu hampir semuanya diperbolehkan. Ya, contohnya misalkan mewakilkan untuk membeli. Baik, ya. Menjual, baik itu. Atau mewakilkan untuk membeli. Nah, seperti tadi, ke Grab tadi, mewakilkan untuk membeli. Mewakilkan untuk menjual, ya misalkan maklar. Ya, Pak, ini jualkan rumah saya. Harganya sekian. Lah ini wakil dia. Maka maklar itu akadnya apa? Wakalah. Akadnya wakalah. Baik, kemudian selanjutnya mewakilkan untuk masalah rohan, ya. Mewakilkan untuk masalah sula. Gitu ya, itu enggak masalah. Saya itu mau hutang, Pak. Ini jaminannya. Tolong diutangkan ke saya. Oh ya, saya utangkan ya. Lihat bahwa ini jaminannya, Pak. Itu namanya rohan. Jadi boleh. Jadi enggak mesti saya yang mau menghutang membawa jaminan, ya. Kemudian saya kasihkan ke orang yang menghutangi, enggak mesti kayak gitu. Saya bisa minta orang lain untuk mewakilkan saya menyerahkan rohan ini sekaligus mengambil utang yang saya mau utang kepadanya. Itu boleh. Demikian pula sulah. Demikian pula akan tetapi untuk ibadah, ibadah itu kebanyakan tidak bisa diwakalahkan. Contohnya misalkan sholat. Wah, sholatnya tak wakilkan sampai ini cukup. Nah, itu enggak bisa. Ya. Kemudian misalkan puasa. Aduh. Puasanya tak wakilkan sampai ini, enggak bisa. Ya. Tapi di sana ada ibadah yang bisa diwakalahkan. Contohnya apa? Haji. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Ya kalau dia sudah mencapai istita'ah maliyah tapi tidak punya istita'ah badania, maka dia boleh mewakalahkan haji. Hajinya diwakilkan orang lain yang melaksanakan, pahalanya untuk diri dia. Gitu ya. Baik ya, jadi fima tadkhuluhu an-niyabah, pada halal yang boleh diwakilkan. Kalau tidak boleh diwakilkan, maka tidak bisa diadakan akad wakalah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, ayakuna tasarufu mubahan. Transaksinya transaksi yang mubah. Transaksinya adalah transaksi yang mubah. Ya, jadi tidak bisa misalkan mewakalahkan untuk membeli khamar. Itu transaksinya haram. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ta'yinul wakil. Menentukan siapa yang menjadi wakil. Jadi jangan sampai misalkan dia ngomong ke santrinya, salah satu dari kalian menjadi wakil saya, ini barangnya, jualin, gak bisa. Harus ditentukan siapa yang seperti itu ya. Baik, kemudian adzabitusani, ketentuan yang kedua, mubtilatul wakalati sab'atun. Pembatal wakalah itu ada 7. Akalah, wakalah ini adalah akad jaiz. Jadi akad itu ada 2 macam. Yang pertama akad lazim, yang kedua akad jaiz. Ya. Kalau akad lazim itu apa? Akad yang mengikat antara 2 belah pihak. Ya. Itu akad lazim. Jadi akad itu ada yang lazim mengikat 2 belah pihak, ada yang mengikat 1 pihak, ada yang tidak mengikat sama sekali. Akad itu seperti itu. Akad yang lazim mengikat 2 pihak seperti akad jual beli. Akad jual beli itu mengikat 2 pihak. Kalau sudah akad, ya berarti sudah nafid. Ya, sang penjual itu mendapatkan uang, sang pembeli mendapatkan barang dan tidak bisa untuk di fasakh, dibatalkan begitu saja. Kecuali kalau masuk di dalam pembahasan khiyar. Ya, kecuali kalau masuk pembahasan khiyar. Kalau tidak masuk pembahasan khiyar enggak bisa untuk dibatalkan. Misalkan ini ya. Ya. Tidak masuk dalam pembahasan khiyar. Dia enggak ada khiyar syarat juga. Misalkan sudah 2 bulan. Kemudian saya misalkan beli ini kitab. Tiba-tiba tak batalkan tak belek ke baik. Enggak bisa. Ya, kecuali kalau ada syarat tadi, khiyar syarat, Pak, saya tak coba dulu 2 bulan. Kalau saya mau ya tak pertahankan, kalau enggak ya saya khiyar saya balikkan. Itu berarti ada khiyar syarat. Di akad dia ucapkan seperti itu. Kalau di akad dia enggak ada ucapan khiyar syarat, enggak bisa misalnya 2 bulan tiba-tiba tak belek ke baiklah, enggak bisa. Kenapa? Karena akad jual beli itu akad yang lazim, akad yang mengikat ya antara 2 belah pihak. Ada akad yang mengikat 1 pihak tapi tidak mengikat pihak yang lainnya. Akad apa? Akad hibah. Nanti disebutkan di situ. Akad hibah. Hibah itu akad wasiat. Mohon maaf. Akad wasiat. Akad wasiat itu mengikat orang yang mewasiatkan. Misalkan ada orang berwasiat. Nanti kalau dia mati, hartanya untuk si fulan sekian. Ada ketentuannya nanti. Ini lazim bagi dia. Gak bisa dia cabut. Ya, gak bisa dia. Ya, karena sudah diwasiatkan, sudah berlaku. Tapi bagi orang yang menerima, ini jaiz, boleh. Artinya dia bisa menolak. Dia bisa menolak. Itu jadi satu sisi lazim, satu sisi bagi pihak yang lainnya jaiz. Nah, ada yang akad itu semuanya jaiz. Semuanya jaiz dalam artian pihak sini atau pihak sini masing-masing bisa membatalkan sepihak. Seperti itu ya. Ini bisa membatalkan, ini bisa membatalkan. Nah, di antara akad yang jaiz adalah akad wakalah. Ya, akad wakalah ini orang yang mewakilkan si A misalnya, orang yang mewakilkan. Dan orang yang mewakili, orang yang mewakili, ya, nih bahasa sekarang yuk ketua sama wakil lah gitu ya. Nah, orang yang mewakilkan, saya wakilkan persoalan ini atau pembelian barang ini kepadamu. Oke, baik, saya terima, saya sebagai wakil. Nah, saya ini sebagai orang yang mewakilkan, boleh saja kapan-kapan membatalkan akad wakalah. Boleh. Ya, kemudian yang menjadi wakil gak bisa loh kok tiba-tiba tanpa persetujuan saya. Ya, baik. Nah, demikian pula orang yang menjadi wakil itu kapan-kapan dia bisa untuk membatalkan akad wakalahnya tersebut. Baik, kemudian selanjutnya apa yang membatalkan wakalah? Ada 7. Yang pertama al-fasakh, dia batalkan, maka akad wakalah batal, dia batalkan. Yang kedua al-maut, salah satu dari keduanya mati, maka akad wakalah batal. Misalkan si A mewakilkan kepada si B, jualkan rumah saya. Ternyata si B mati. Ya, akad wakalahnya jadi batal. Enggak bisa kok misalkan, berarti ini kan bapak saya yang diwakili. Ya, Bapak saya mati, berarti saya. Oh, enggak otomatis kayak gitu. Batal itu akad wakalahnya. Atau misalkan dia mewakilkan wakalah kepada orang, ternyata dia yang mewakilkan itu mati. Dia mewakilkan itu mati, maka batal akad wakalah. Kemudian selanjutnya al-junun, karena gila salah satu dari keduanya. Atau yang keempat al-hajar lisafahin. Ya, salah satu dari keduanya itu dihajar, diboikot karena safa. Safa itu karena tidak pandai mentransaksikan. Ya, saya sudah ngomong, Pak, saya sampean jadi wakil saya jual rumah ini. Ternyata orang yang bilang itu, yang mewakilkan itu safi. Apa wae didol. Ya, apa wae didol safi. Nah, kemudian karena safi, ya dilaporkan, dia dihajar, diboikot. Maka otomatis wakalahnya batal. Enggak bisa misalkan wakil, "Wah, saya kan udah dapat penjual. Oh, saya sudah dapat pembeli. Ya, saya harus lanjutkan." Enggak bisa, Pak. Yang mewakilkan kepada diri Anda itu sudah diboikot karena safi. Ya. Kemudian yang kelima, al-fisku fima yunafihi. Kefasikan pada jenis wakalah yang bertolak belakang dengan kefasikan. Saya ulang ya, kefasikan. Itu berhenti sebetulnya. Yakni pada jenis wakalah yang bertolak belakang dengan kefasikan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ada wakalah-wakalah yang di situ dipersyaratkan wakilnya harus adil. Maka saya tulis di halaman berikutnya. Maksudnya adalah di sana ada wakalah yang dipersyaratkan adalah. Adalah itu bukan adalah ya. Adalah itu adil, lawan dari fasik. Ya, jadi ada wakalah, wakil-wakil yang di situ dipersyaratkan adanya adalah. Contohnya apa? Baik, saya ulang ya, saya baca aja semuanya. Maksudnya adalah di sana ada wakalah yang dipersyaratkan adalah lawan dari fasik, dari si wakil. Seperti wakalah menegakkan hukum had. Nah ini, misalkan saya ini pemimpin, ya, saya ingin menegakkan hukum had, ya, nggak mesti saya langsung yang menegakkannya. Saya boleh mewakilkan kepada orang lain. Nah, ini. Wakalah model seperti ini tidak sah kecuali kalau wakilnya itu memiliki sifat adalah. Ini sifat adil, bukan fasik. Ya. Misalkan kok saya mewakilkan kepada peminum minuman keras, enggak sah. Kenapa? Karena wakalah model seperti ini dipersyaratkan adanya adalah atau sifat adil dari orang yang mewakili, ya. Baik. Adalah itu lawan dari fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang melakukan pelanggaran agama, dosa. Istilah dalam definisinya melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil, itu fasik. Ya. Dan di sana ada wakalah yang tidak dipersyaratkan hal semacam itu. Ya. Contohnya misalkan wakalah suruh belikan es degan. Ya enggak perlu kita tanya. Sampean iki senenge ndoloki wong wedok misalkan musirun ala saghair. Ora sah wakalahnya. Wah itu enggak. Ya karena ini wakalah ini tidak dipersyaratkan adanya apa? Adalah gitu ya. Maka orang fasik tidak sah menjadi wakil dalam hal tersebut. Adapun jika mewakalahkan suatu pekerjaan yang tidak dituntut adalah, maka kefasikan tidak membatalkannya, seperti jual beli misalnya. Ya, seperti itu ya. Atau jenis kefasikan yang bertolak belakang dengan apa yang diwakalahkan, seperti mencuri, merampas, yang ini bertolak belakang dengan kegiatan muamalah. Ya, bisa jadi karena kefasikannya ia akan mengambil barang yang diwakalahkan. Atau makna yang kedua yang dimaksudkan adalah kefasikan yang bertolak belakang dengan apa yang diwakalahkan. Dia mewakalahkan apa? Mewakalahkan harta. Ternyata yang menjadi wakil itu orang yang fasik dalam masalah harta. Tukang ngapusi. Ya kan? Nah. Tapi kalau misalkan kita mewakalahkan harta, kita tolong jual beli ini. Orang yang kita wakalahkan itu fasik bukan dalam hal itu. Ya, fasik misalkan dalam hal tadi senengin dulu uang itu, ya. Tapi yang kita wakalahkan adalah, ya. Tapi kalau kita wakalahkan dalam hal misalkan menikahkan, mewakalahkan kepada orang, boleh kan mewakilkan tuh? Boleh mewakilkan, untuk berakad itu boleh. Nanti ada pembahasan di kitab nikah. Sudah belum tuh kitab nikah? Belum ya, belum kitab nikah. Nanti boleh mewakilkan nikah akad itu boleh. Nanti tapi kita akan detailkan insya Allah. Pokoknya kan kadang kan itu kan penghulu itu, dia mengatakan apa? Aslinya kan yang menikahkan itu walinya. Tapi walinya kan gak iso bahasa Arab. Ya kan? Grogi. Akhirnya apa? Ya, saya nik, saya penghulunya kan bilang, saya yang dinikahkan oleh wali Anda yang diwakilkan kepada saya. Ingat enggak itu ya? Nikah itu yang dinikahkan bukan oleh walinya langsung. Ya, walinya sendiri yang menikahkan Anda dengan diwakilkan kepada saya. Lah ini kalau penghulunya ini karena masalah pernikahan masalah farji, di antaranya masalah farji gitu ya. Kalau ini penghulunya ini orangnya suka zina, itu enggak sah. Ya, mewakalahkan, mewakilkan akad nikah kok kepada orang yang zina, itu enggak boleh. Jelas ya sampai sini ya? Berarti wakalahnya jadi batal. Selanjutnya. Jadi ini makna al-fisku fima yunafihi. Kefasikan pada jenis wakalah yang bertolak belakang dengan kefasikan. Ada dua makna. Dan memang saya dapati dua syarah dengan penjelasan yang berbeda. Yang satu mengatakan, ya, di situ ada wakalah yang dipersyaratkan adanya adalah keadilan, ya. Ada wakalah yang tidak, ada yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah wakalah yang diwakilkan itu jangan kepada sesuatu yang fasik, kepada orang yang fasik yang senada dengan model wakalah itu. Apa yang Anda wakilkan? Masalah harta. Ini fasiknya masalah apa? Masalah harta. Berarti batal wakalah Anda. Ya. Apa yang Anda wakalahkan? Masalah pernikahan. Ini fasiknya masalah harta. Masalah harta fasiknya. Maka sah. Ya, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Baik, selanjutnya. Pembatal berikutnya riddah murtad. Yang diwakilkan itu, yang mewakili itu murtad misalkan. Ya. Atau misalkan yang mewakilkan juga murtad. Mimma yadullu ala rujuk, dengan apapun yang menunjukkan pembatalan, ya. Misalkan dia mewakalahkan kepada orang lain, ya. Dia mewakalahkan rumah kepada orang lain, tolong ini jualkan. Ternyata rumah itu diberikan kepada orang, dihibahkan. Maka ini menunjukkan bahwa si orang yang mewakilkan itu rujuk. Rujuk, ya. Apa itu tadi? Membatalkan wakalah tersebut. Kemudian selanjutnya adzabitu salis, ketentuan yang terakhir, yang ketiga. Al-wakilu amin la yatmanu ma talifa biyadihi bila tafrid, ya. Al-wakil, wakil itu amin. Jadi orang yang menjadi wakil itu amin. Amin itu artinya orang yang amanah. Ya, orang yang amanah. Istilah orang yang amanah makanya dikatakan ma la yadmanu ma talifa biyadihi bila tafrid. Dia tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diwakalahkan kepadanya. Saya ikut terjemahan ini aja ya. Wakil adalah orang yang diamanai. Ia tidak menanggung ganti rugi terkait barang yang rusak yang ada padanya selama tidak tafrid, selama tidak lalai. Jadi misalkan dia diwakalahkan untuk jual HP, ya. Dia diwakalahkan untuk jual HP. Oke, HP-nya saya pegang nih. Nah, kemudian HP-nya itu rusak. Apakah saya mengganti? Jawabannya tidak. Selama saya tidak tafrid, saya tidak lalai. Ya, misalkan saya sudah jaga betul-betul baik-baik sesuai standar, ternyata rusak, maka saya tidak menjamin. Karena namanya amin, amin dalam istilah fikih muamalah adalah dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti selama dia tidak lalai dan selama bukan ta'addi. Bukan rusak karena kejahatan dia. Ya, misalkan dia jadi wakil, kemudian dia lalai. Ya, HP-nya ditaruh di depan rumah, hilang. Dia tetap ganti. Ya, dia tetap ganti. Atau misalkan dia lalai, tahu itu barang berharga, ditaruh di depan anak kecil. Kemudian sama anak kecil, HP-nya itu diambil, dimasukkan ke dalam teko. Ya, itu namanya lalai. Lalai saja dia harus ganti, apalagi ta'addi. Benar-benar sengaja merusak. Dia wakil, tapi dirusak sendiri. Nah, seperti itu ya. Ini selesai pembahasan ini. Dan Masya Allah ya, alhamdulillah kita sudah sampai pertemuan 14. Besok 15, 16 ya, jilid 1 selesai. Terus setelah itu masuk jilid 2. Dan Masya Allah banyak kitabnya kecil. Dan sekedar informasi, kitab Bidayatul Mutafaqih di awal itu yang kita sampaikan, ini menjadi tamhid atau kata pengantar, atau apa itu namanya, ya Allah, apa itu tamhid itu, kita tulis di situ. Pengantar ya, pengantar mempelajari kitab Manarus Sabil kan di awal pengajian itu. Nah, kitab Manarus Sabil itu kitabnya ini. Ya, jadi ini pengantar mempelajari kitab ini, kitab Manarus Sabil. Ya, dan memang ini diambilkan dari kitab Manarus Sabil. Ya, bab-babnya dan hampir pembahasannya sama dengan kitab Manarus Sabil, cuman memang ada perbedaan. Karena kalau Manarus Sabil ini, Dalilut Thalib ini fikih mu'tamad atau fikih resmi, ya fikih yang pendapat resmi dari madhab Hambali. Tapi kalau Syekh Wahid ini kadang dalam beberapa persoalan beliau berbeda dengan madhab Hambali, ya. Seperti misalkan masalah haji. Masalah sa'i, ya, dan tawaf, itu kalau di madhab Hambali tidak sah kecuali berjalan. Ya, ketika mampu. Kalau enggak mampu enggak masalah. Tapi kalau di sini itu tidak dimasukkan di dalam masalah itu. Karena memang ada ulama yang berpandangan itu tidak harus. Ya, tidak harus. Sah saja kalau misalkan orang tawaf dengan naik keledai misalkan, atau apa, naik unta misalkan, sah. Gitu ya. Tapi kita lihat ya, kalau kita yang kecil saja ini sudah bikin puyeng, ya. Yang kecil ini ya bisa bikin puyeng, apalagi kita langsung belajar ke sini. Makanya orang belajar fikih itu enggak bisa langsung belajar kok yang tebel-tebel, ya. Misalkan ini katanya madhabnya Hambali, kok belajarnya kok enggak langsung misalkan mana rusabil, ya ngeluh. Ya kita belajar yang kecil dulu. Sama juga misalkan katanya Syafi'i, kok enggak pakai al-um, ya ngeluh. Ya makanya yang pertama, yang pemula, ya pakainya yang apa itu namanya, yang ringkas-ringkas terlebih dahulu, ya. Dan ini juga secara informasi, ini cuman matan saja, ya. Kalau misalkan kita kok dari kemarin sampai pelajaran 14 enggak ada dalilnya. Memang ini matan saja enggak ada dalilnya. Kalau mau dalil itu kitabnya tebelnya segini. Ini khusus untuk yang dalil-dalil Bidayatul Mutafaqih. Ya, dan ini memang tahapan di dalam mempelajari fikih. Pertama seperti itu, kita memahami masail dulu, masalah-masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam matan yang ringkas ini, baru nanti kita membaca dalilnya, baru kita membaca syarahnya. Ya, kalau misalkan kita mau membaca syarah misalkan pakai ini dibaca. Ini tebel. Ya enggak bisa didaurahkan kok 28 pertemuan selesai itu, ya. Enggak bisa, paling enggak 3 tahun. Tapi insyaallah dengan kita mempelajari ini dan kita paham poin-poin disampaikan oleh penulis, ini bisa menjadi bekal kita. Dan kami ketika di pesantren dulu juga modelnya seperti itu. Ya pertama kali yang tipis-tipis dulu, baru setelah itu naik-naik dan naik. Wallahu taala alamu bisawab. Benaran semua dari Allah, kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Naktafi ila huna. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.